Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam buku ini yang tersisa dari perjalanan hidup Safiyyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha, adalah keberanian beliau ketika beliau menebas. Kalau menebas enaknya apa ini? Ya, menebas itu enaknya menebas tangan atau leher? Menebas leher orang Yahudi, ya, dalam perang Khandaq, dikala salah seorang Yahudi dari Bani Quraidah yang mengendap-endap datang ke rumah Hasan bin Thabit, di mana rumah Hasan bin Thabit ini dijadikan sebagai tempat persembunyian para sahabiyat atau para sahabat wanita kaum muslimah pada waktu itu. Karena kita tahu bersama bahwa kaum muslimin laki-laki yang sudah waktu itu sudah balik, ya, usia 15 tahun ke atas. Karena dulu pernah, ini dikisahkan sendiri oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Jadi kedua orang ini pada usia 14 tahun itu minta izin sama Rasulullah untuk ikut perang Badar, gitu ya. Rasulullah mengatakan 14 tahun itu masih terlalu muda, terus pulang lagi. Ini kalau sekarang anak sekarang 14 tahun itu kira-kira ngapain, Pak, ya? Sekolah gitu. Ya paling play setan. 14 tahun di zaman itu Abdullah bin Abbas itu minta izin sama Rasulullah, ya Rasulullah izinkan kami untuk berangkat perang gitu. Perang Badar. Rasulullah tidak mengizinkan. Dan ini juga bagian dari kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia 14 tahun belum diizinkan perang. Tapi sisi positifnya bagaimana semangat mereka untuk kemudian membela agama ini. Ya. Oleh karenanya ketika perang Khandaq ini, ya, para sahabat yang sudah usia 15 tahun ke atas, yang sehat dan belum tua, dan kita sebutkan bahwa usia pemuda itu dari usia balik 15 sampai 40 tahun itu masih muda, Pak. Jadi muda dada ke atas, tua gak apa-apa, ya. Jadi kalau ada orang 40 bilang tua itu kebangetan, ya. Jadi saya 6, masih muda, ya. 40, kalau udah 50 ya mungkin gak apa-apa lah. Tapi Rasulullah sendiri pada perang Khandaq usia beliau berapa, Bapak Ibu yang kami hormati? Beliau hijrah ke Madinah itu kan pada usia 53 tahun. Kemudian perang Khandaq ini pada tahun ke-5 Hijriah. Berarti Rasulullah usianya 58 tahun. Rasulullah sendiri turun tangan. Usia 58 tahun itu beliau masih kemudian menghancurkan batu yang waktu itu tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat ketika mereka menggali parit. Ya. Dan kita tahu, ya, Rasulullah mengganjal perutnya dengan 3 batu untuk menahan rasa lapar. Ya. Nek saiki malah kuargen terus, ya. Kekenyangan, ya. Gak kurang jarang mahasiswa sekarang ganjel batu, jarang, ya. Gak ada malah ganjelnya, ya, Android itu. Kalau kira-kira lapar Androidnya dijual, ya. Gak ada sekarang hari ini orang kelaparan, ya, mengganjel perutnya dengan batu. Karena konsentrasi para sahabat waktu itu kemudian mereka menggali parit dan di front terdepan untuk menjaga agar orang-orang Quraisy itu tidak menyeberang ke parit yang dibuat itu dengan jarak kurang lebih 7 km ya, parit itu yang dibuat. Maka Rasulullah kemudian menjadikan para wanita itu di tempat rumah Hasan bin Thabit tadi, dikumpulkan di sana. Nah, ketika ada orang Yahudi dari Bani Quraidah tadi yang naik kemudian masuk, kemudian Sofiyah, dan kita tahu Sofiyah lebih sepuh dibanding Nabi kita Muhammad SAW, karena pada perang Uhud itu beliau sudah usia 60 tahun. Perang Uhud itu tahun kedua Hijriah, sedangkan perang Khandaq ini tahun kelima Hijriah, berarti usia beliau 63 tahun. Nenek-nenek ya. Karena melihat orang Yahudi masuk, kemudian beliau mengatakan inilah penyebabnya kenapa terjadi perang ini, kata Sofiyah dalam hati beliau. Dan itu diungkapkan dalam sirah sahabat atau sirah sahabiah. Inilah yang menyebabkan perang Khandaq ini terjadi, karena membenjani ya, karena orang-orang Yahudi itu mengingkari janji ya, ya dengan melakukan kong kali kong dengan orang-orang Quraisy. Maka ini orang ini kalau enggak saya bunuh, nanti bisa jadi teman-temannya di belakang ada akan datang kemari. Karena kebetulan tidak ada slide juga ya. Karena rumah Hasan bin Thabit itu di belakang rumah. Jadi ibaratnya nih gambarannya ya. Ini paritnya itu di depan 7 km. Kemudian rumah Hasan bin Thabit itu di bagian belakang. Ya, kemudian orang-orang Bani Quraidah itu di sini, di sekitar ini. Jadi sangat mungkin Bani Quraidah itu untuk masuk dari belakang juga. Tapi sebagian sahabat tetap diposisikan ada di bagian belakang. Tapi mereka kan pintar, namanya musuh nyari jalan tikus gitu. Nyari jalan untuk sampai masuk. Ya. Artinya sangat mungkin orang Bani Quraidah itu datang dan datang naik kemudian masuk ke rumahnya Hasan bin Thabit. Oleh karenanya kemudian Sofia mengambil ya kayu kemudian memukul kepalanya sampai 3 kali. Dengan ya bisa dibayangkan, enggak tahu ya, kita bisa bayangkan juga usia 63 tahun memukul kepala laki-laki. Dipukul yang ketiga kalinya mati. Ya. Kira-kira lek mukul gitu apa gimana itu? Tentunya dengan sekuat tenaga lah. Oh ya, nek mukul ming maknul gitu ya bahasa Jawanya itu ya agak mati. Jadi beliau menyebutkan saya pukul orang Yahudi ini dengan pukulan sampai pukulan yang ketiga kemudian mati. Sudah meninggal begini, Sofia berpikir ini orang kalau kemudian saya biarkan pasti teman-temannya masih ada di belakang banyak. Agar mereka kemudian berpikir, maka kemudian beliau mengambil pisau. Kemudian Sofia mengambil pisau dan kemudian ya memotong lehernya orang Yahudi ini, kemudian leher ini dimutilasi ya, lehernya saja. Kemudian leher itu dilempar keluar pagar dan sampailah ke teman-temannya. Maka ketika itu orang-orang Yahudi mengatakan ketika melihat kepala temannya yang sudah tinggal kepala tanpa badan itu, orang-orang Yahudi itu mengatakan qad alimna ya anna Muhammadan lam yakun liyatrukan nisa'a wal atfal min ghairi humatin thumma adu adrajahum ya. Kalau begitu kita yakin ini enggak mungkin kita akan maju. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad SAW ya tidak meninggalkan bagi para wanita dan anak-anak pun seorang penjaga. Artinya ada penjaga di situ yang menjaga para wanita dan anak-anak. Kalau gitu ya udah kita mundur aja daripada mati. Ini bukti pengecutnya orang Yahudi. Ya, bukti pengecutnya. Ya, mati satu, mundur 1000 itu. Oh, ya, nggak ada yang berani maju. Ya. Atau kalau maju ya udah, pasti mereka akan mati juga karena ya ini satu aja sudah terpenggal lehernya. Apalagi kalau kemudian mereka ya maju. Nah, kemudian oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, maka Sofiyah ini terkenal dalam sirah sahabat, dalam sejarah Islam ya, inna Sofiyata binti Abdul Muthalib kanat awwala imra'atin qatalat musyrikan fil Islam. Ya, Tinta Emas Sejarah Islam menuliskan bahwa Sofiyah binti Abdul Muthalib adalah wanita pertama yang membunuh ya orang musyrik ya, atau wanita pertama dalam Islam yang membunuh seorang musyrik. Ya, sebelumnya belum ada wanita yang membunuhnya. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa para wanita yang kemudian atau para sahabiat kaum muslimah yang ikut turun dalam perang Uhud, mereka turun bukan untuk berperang, tapi mereka untuk membantu mujahidin, menyiapkan makan, menyiapkan minum, membantu mereka yang terluka. Dan sekali lagi kita sebutkan bahwa mereka turun dalam medan jihad itu, dan di sana ada mahram yang menemaninya, ada bapaknya, ada adiknya, ada anaknya. Ya, seperti Safiya binti Abdul Muthalib ketika beliau ikut dalam perang Uhud, karena di situ ada putra beliau adalah Az-Zubair ibn Awam yang ya sebagai anunya, sebagai mahramnya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ya radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai Safiya binti Abdul Muthalib dengan ya mengganti ya tempat di surganya kelak. Dan ini adalah akhir dari biografi Safiya binti Abdul Muthalib. Berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam buku ini kisah sahabiat yang tidak mungkin kita lewati dan tidak dan perlu kita baca adalah biografi dari Fatimah Az-Zahra. Ya. Kalau kita nyebut Fatimah ini sudah nama tidak asing. Ya. Nama yang sangat tidak asing. Tapi pernah kami sampaikan di sini, ya walaupun nama ini tidak asing, kadang-kadang kalau orang disuruh nyebutin, sebutkan nama-nama dari putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Salah satu dosen, bahkan mungkin ada pernah mendengar Syekh Muhammad Al-Arifi, itu pernah karena beliau sudah jadi dosen di kampus kami dulu, pernah bertanya, tolong sebutkan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditanya mahasiswa, Pak. Dan mahasiswa jurusan agama. Itu ngacung semangat. Fatimah. Sebutkan semuanya. Fatimah. Siapa lagi? Aminah. Ada yang nyebutin Aminah. Kira-kira betul gak ya? Ya salah besar. Ya silang. Aminah kan ibu dari Rasulullah. Ada yang ngacung lagi dengan waktu Khadijah. Oh. Ini karena tidak. Ya, subhanallah. Tidak taunya kaum muslimin dengan putri-putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita ditanya kira-kira putrinya ada berapa dulu gitu. Jangan-jangan ada yang 8, 5. Ada satu, Pak, cuma Fatimah kan, gak repot juga. Iya. Dan salah satu di antara putri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah. Ada siapa aja sih, Pak? Jadi penasaran, saya pengen nanya ini. Ada Fatimah, ada Zainab, ada Ruqayyah, dan satu lagi. Ya kan cuma tiga kan? Dikiranya cuma tiga nih. Ya, silakan Ruqayyah, mungkin satu lagi. Diamnya banyak. Aduh. Ummul Qasim, ya ada empat. Dua putri Rasulullah itu dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya. Fatimah Az-Zahra ini sangat masyhur, ya, sangat sering kita dengar Fatimah, ya, binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan al-mahdi min itrati min waladi Fatimah. Ya, berkaitan dengan Fatimah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa al-mahdi yang nanti akan muncul di akhir zaman itu bagian dari keturunannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan Fatimah ini terkenal juga dalam sejarah Islam bahwa beliau adalah raihanatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Raihanah itu yang sangat putri kesayangan gitu. Putri kesayangan. Ya. Dan kalau kita menceritakan Fatimah ini cukup banyak ya. Kelebihan-kelebihan beliau radhiyallahu taala anha. Di sini dimulai ya dalam buku ini Syekh Abdul Rahman Abbasah mengatakan wulidat Fatimatu Zahra'u ridwanullahi 'alaiha sanata bina'il Ka'bati qabla al-bi'sati al-muhammadiyyati bi khamsi sinin. Ya. Fatimah Az-Zahra ini lahir di saat terjadi renovasi Ka'bah. Ya. Renovasi Ka'bah ini pernah kita sebutkan kalau tidak salah ada dalam ada 3 atau 4 kali renovasi. Ya. Salah satunya adalah sebelum diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, dan waktu itu ketika orang ini kan berseteru untuk mengembalikan Hajar Aswad itu, kemudian mereka mengatakan nanti siapapun orang yang masuk dari pintu Babu Salam ini, maka dialah yang akan menjadi apa namanya penentu, ya, yang memberikan keputusan. Maka ternyata yang keluar itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadinya renovasi ini kapan? Itu 5 tahun sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul. Ya. Jadi 5 tahun sebelum Rasul diangkatnya menjadi Rasul, artinya beliau saat itu masih usia 35 tahun. Ya. 35 tahun Bapak Ibu yang kami hormati, sudah di masyarakat sudah di posisinya luar biasa itu. Sekarang 35 tahun masih kayak cah cilik, ya Pak. 35 tahun masih kayak anak kecil gitu. Nikah juga belum gitu ya. 35 tahun dan 5 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, lahirlah di situ Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah ini lahir sebelum Rasulullah, 5 tahun sebelum Nabi kita Muhammad 5 tahun sebelum Nabi kita Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Basah di sini menyebutkan bahwa berkaitan dengan keturunannya, ya tentu kalau kita seperti yang kita sebutkan dalam nasabnya siapa? Sofia binti Abdul Muthalib, dari jalur bapak dan jalur ibunya yang sudah tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan Fatimah. Kalau kita sudah lihat nasabnya, ada yang meragukan enggak, Pak? Tidak ada yang meragukan di antara kita. Ibunya jelas dia adalah wanita yang menjaga kehormatan. Wanita yang memiliki kecerdasan. Wanita yang membela suaminya di saat orang-orang menghina suaminya. Ya. Dalam kebenaran tentunya, membela dalam kebenaran, bukan dalam bukan maju tak gentar membela yang salah, tapi maju gentar membela yang benar. Artinya Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah satu-satunya wanita dan orang pertama di muka bumi ini yang beriman setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari ibunya, ya, jadi ibunya Fatimah jelas Khadijah, dan itu kita sudah tahu tahu semua, dan dia adalah wanita pertama atau ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha, dari wanita yang terpandang dalam di bangsa Quraisy juga. Kalau nasab dari bapaknya enggak usah ditanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, putri seorang Rasul, ya. Radhiyallahu taala anha, yaitu Fatimah Az-Zahra. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kanat Fatimatu Zahra'u akhiru auladi abawaiha wa akhirul auladi yataqallabu fi a'tafil hanani wal hadabi. Ya. Fatimah Az-Zahra ini adalah putri ragil, ya, anak terakhir dari Nabi kita Muhammad SAW, dari ibunya, yaitu dari Khadijah radhiyallahu taala, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kalau anak ragil itu umumnya gimana, Pak? Saya enggak usah ngomong dah, kira-kira anak ragil itu manja gitu ya. Anak ragil itu sangat disayang. Maka di sini disebutkan yataqallabu fi atafil hanani wal hadbi. Ini bahasanya sangat mendalam, artinya menukik, ya, di mana kalau sudah anak ragil itu di sangat ya mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya dan betul-betul disayang dan dalam bahasa kita mungkin tanda petik dimanja gitu. Dan lidza kanat Fatimatu raihanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yardha idza radiyat wa yaskhatu idza sakhitat. Sampai-sampai ya karena Fatimah Az-Zahra ini putri beliau yang paling beliau sayang, apalagi anak terakhir ya, anak ragil, sampai-sampai disebutkan bahwa Rasulullah itu ridho. Apa yang membuat ridhonya Fatimah, dan Rasulullah marah ketika ada sesuatu yang membuat Fatimah marah. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Fatimah ini adalah, karena kita sebutkan bahwa putri beliau SAW ada 4 dan putranya 2, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, tapi kedua-duanya meninggal dalam usia masih kecil. Maka 4 putrinya ini yang sampai kemudian dewasa dan kemudian sampai menikah dan memiliki keturunan. Bapak ibu yang kami hormati, ya, di antara yang masih hidup ini dari 4 saudaranya, 4 bersaudara yang masih hidup, Fatimah ini adalah yang paling mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya tadi kita sebutkan bahwa saking sayangnya seperti itu, tapi kemudian bagaimana? Apakah karena ragilnya itu? Karena beliau itu adalah anak terakhir, karena saking disayangnya, apakah kemudian oleh Rasulullah dimanja betul? Jawabannya tidak. Ya. Di sini disebutkan walakinna hananal abawaini lam yahul duna ta'ahudil mahbubatil athirati bitarbiyati wa i'dadiha litahammulil mas'uliyati. Ya. Walaupun kedua orang tuanya, ya, walaupun Rasulullah SAW dan Khadijah radhiyallahu taala anha begitu sayang dengan Fatimah, tidak kemudian melepas begitu saja atau kemudian memanjakan Fatimah, tapi justru Fatimah ini dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW dan disiapkan untuk kemudian siap menanggung beban atau tanggung jawab yang berat. Ya. Kita lihat dalam contoh bagaimana Rasulullah SAW memberikan pendidikan juga ya, kepada Fatimah Az-Zahra ini. Faqad ruwiya annaha kanat taqumu wahdaha bisoni'i baitiha la yuni'uha fi aksari ayyamiha ahadun. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Fatimah Az-Zahra ini walaupun beliau adalah putri dari seorang rasul ya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau juga ternyata ya sering melakukan aktivitas atau kegiatan yang bersifat yang dilakukan oleh wanita di rumah itu beliau lakukan sendirian tanpa dibantu oleh siapapun ya. Dan sebagai contoh yang nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri seorang rasul, seorang nabi, beliau pernah menjahit baju beliau sendiri yang sobek. Ini kan suri teladan yang terbaik, salah satu bentuk tarbiyah. Suri teladan yang sangat baik yang diajarkan oleh seorang ayah kepada anaknya adalah suri teladan dengan bentuk perilaku langsung. Artinya kalau bapaknya saja menjahit sendiri, ya kira-kira anaknya datang ke tukang jahit atau enggak? Melihat bapaknya begini kan, ini menunjukkan subhanallah, ya, kesederhanaan seorang ayah. Ya padahal beliau ada seorang rasul. Ya. Wa annaha kanat tudhammidu jiraha abiha salawatullahi alaihi fi ghazwati Uhud. Bentuk pendidikan yang juga diajarkan Rasulullah, bagaimana Fatimah radhiyallahu taala diajarkan oleh Rasulullah memiliki iba, rasa iba yang tinggi. Salah satu bentuknya adalah bagaimana ketika dalam perang Uhud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelipis beliau keluar darahnya sampai kemudian membasahi wajah beliau. Dan yang kemudian membantu Rasulullah membersihkan darah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala an. Termasuk juga yang kita masyhur yang ketika dalam Fathu Makkah. Ketika kan berarti Fatimah Az-Zahra ini lahir 5 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kan 13 tahun masih berdakwah di Mekah. Artinya Fatimah menyaksikan betul ya ayahandanya itu diejek juga, kemudian di apa namanya? Ya dikatakan yang tidak-tidak. Artinya apa? Sebelum hijrah ke Madinah berarti Fatimah itu sudah pada usia 18 tahun. Ya. Karena apa? Beliau lahir 5 tahun sebelum diangkatnya Rasulullah menjadi nabi. Dan Rasulullah berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Berarti selama perjalanan ini pada usia 15 tahun beliau radhiyallahu ta'ala Fatimah. Artinya Fatimah pada usia 15 tahun sampai 18 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu kan berarti melihat langsung bagaimana pembesar-pembesar Quraisy itu menyakiti ayahnya. Termasuk yang sangat masyhur yang sering kita baca dalam surah Nabawi adalah ketika Rasulullah sujud. Kemudian kalau tidak salah Umayyah bin Khalaf, kalau enggak Utbah bin Rabi'ah yang mengambil kotoran unta kemudian dituangkan di punggungnya Rasulullah ketika beliau SAW sujud. Yang membersihkan itu siapa? Fatimah. Ya. Itu masih di awal-awal, artinya masih di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. Artinya bisa jadi saat itu Fatimah masih belasan tahun, ya. Bisa 10 atau 11 atau bahkan kurang dari itu. Kan sambil menangis Fatimah ini membersihkan kotoran ya yang mengotori punggung dan kepalanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya di usia itu masih kecil sekali ya, masih 11 tahun 10 tahun bagaimana itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini Syekh Abdurrahman Abbasah ini karena perjalanan hidup itu panjang, beliau menyingkat ya dalam perjalanan ini. Walamma balagati Zahra umma balagha nisa. Ya. Tamahat ilaiha al-anzur. Fa kana fi jumlati man khatabaha Abu Bakrin wa Umar. Ya. Dan ketika Fatimah radhiyallahu ta'ala sudah dewasa, ya, sudah balik kemudian dewasa tentunya dan sudah layak kemudian untuk dipinang. Ya. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu Fatimah dan kakak-kakak beliau itu masih di Mekah. Ya, masih dititipkan oleh Rasul, masih dititipkan oleh dititipkan kepada kerabatnya yang ada di Mekah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan didahului oleh Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lain, Fatimah sendiri bersama Ruqayyah dan kakaknya Ummu Kalsum dan Zainab itu masih di Mekah. Baru 2 atau 3 tahun berikutnya Rasulullah mengutus sahabat untuk menjemput putri-putrinya. Ya. Maka ya ini maksudnya singkat cerita tadi, kemudian ketika setelah 2 atau 3 tahun dalam riwayat disebutkan ya, setelah 2 tahun Rasulullah hijrah, artinya pada tahun kedua hijriyah, artinya sebelum atau pas sebelum terjadinya perang Uhud itu kemudian dijemputlah Fatimah ya ikut bersama kembali berkumpul dengan Rasulullah di kota Madinah ya. Nah, pada usia di mana Fatimah ini sudah banyak yang melihat gitu kan, banyak yang ingin meminang, maka kemudian para sahabat banyak yang mengajukan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang Fatimah Az-Zahra. Di antara yang meminang itu yang datang kepada Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Dan itulah yang kemudian dulu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan persaudaraan kaum muslimin. Ya, jadi dinikahkannya tidak jauh-jauh. Ya, contohnya tadi, kedua putri Rasulullah dinikahkan Utsman bin Affan. Hafsah putranya Umar bin Khattab dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak nanti kalau kita lihat, ya kalau istilah kita ya penggo gitu. Ngepek tonggo gitu. Konco dolan gitu ya. Teman main besar-besar jadi istrinya gitu. Teman main besar-besar jadi suaminya, ya. Dan itu tidak ada rasa canggung untuk menikahkan, ya, bahkan waktu itu untuk menguatkan kekuatan, menguatkan keimanan, ya, dan persaudaraan di antara kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya tidak begitu banyak. Ya. Maka ya gimana ya? Kalau kita melihat dalam riwayat ini, ketidakcanggungan itu nampak sekali ketika Fatimah ini sudah layak untuk dipinang, yang datang meminang itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, 2 tahun usianya di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang datang juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Padahal Abu Bakar tahu usia Fatimah seusia putrinya, kan begitu. Ya. Bisa jadi seusia Aisyah atau di kakaknya Aisyah. Ya. Artinya nikah roh anaknya seusia anaknya gitu. Jadi biasa itu, Pak, enggak usah bahasa luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ka'annama kana yuridu ayyakhussa biha aliyan ridwanullahi taala. Faraddahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raddan karima. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, ya, pinangan yang diajukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dengan penolakan yang lembut tentunya. Ya kanca dhewe piye ya gitu. Wa yuridu ka ayyakhussa bi aliyan, seolah-olah Rasulullah sudah mengkhususkan ini Fatimah ini ingin dinikah oleh Rasulullah, ingin dinikahkan, ya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, wa fi sanati tsaminati lil hijrati khataba Ali ibni Abi Thalib Fatimah az-Zahra fama asra an istijabar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila talabihi. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, sudah jauh sekali nih, 8 Hijriah ini mendekati Fathu Makkah. Ya. Tahun ke-10-nya kan Rasulullah sudah mulai sakit-sakit dan beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, ya. Artinya pada tahun ke-8 Hijriah kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib meminang Fatimah Az-Zahra, dan saat itu pula kemudian oleh Rasulullah diiyakan. Ini yang ditunggu-tunggu, ya. Berarti Bapak Ibu yang kami hormati, Fatimah itu menikah pada usia yang sudah luar biasa, usia yang artinya beliau 18 tahun kan gitu ya. 18 tahun berada di Mekah, kemudian hijrah, tahun ke-8 hijrah kan berarti 18 tambah 8 26 tahun. Ya, kurang lebih ya Fatimah ini menikah, ya, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka ketika pinangan, ya, khidbah yang diajukan oleh Ali diterima, kemudian Ali bin Abi Thalib sujud syukur. Ya. Kapan lagi jadi menantunya Rasulullah, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma rafa'a ra'sahu min sujudi qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus shalawati wassalam. Maka ketika Ali bin Abi Thalib selesai sujud syukur, kemudian beliau bangun, kemudian Rasulullah mengatakan, langsung ke beliau mendoakan, barakallahu lakuma wa alaikuma wa as'ada jaddakuma wa akhraja minkumal katsira thayyiban. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian berdua, dan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kalian dan memberikan keridhaan. As'ada jaddakum, itu maknanya memberikan kemudahan langkah dan keridhaan. Wa akhraja minkumal katsira thayyib, dan mudah-mudahan akan lahir, ya, darimu atau dari kamu berdua ada keturunan yang banyak dan baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah di antara awal ya biografi dari Fatimah Az-Zahra dan bagaimana khutbah nikahnya Rasulullah SAW dan siapa saja yang hadir dalam resepsi pernikahan Fatimah. Ya, insyaallah kita ikuti pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.